jelas bukti ku ingin kembali suci. Sepening embun pagi ku ingin kembali suci. Tanpa noda yang tertumpah, ku kembali ke jalanmu.